Mitra Bisnis, Indopos menulis, pencantuman kolom agama di IKTP masih menjadi kontroversi. Yang mendukung menilai pencantuman agama merupakan bentuk identitas bangsa Indonesia yang religius. Namun banyak juga yang menentang dan menilai pencantuman agama adalah bentuk diskriminasi agama non-resmi atau agama lokal yang sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan cendikiawan Islam liberal, Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda? Pengalaman saya mengadvokasi kelompok-kelompok agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia, ya memang ternyata ada diskriminasi. Jadi kalau menurut kelompok yang pro bahwa itu adalah identitas, bahwa dengan adanya pencantuman kolom agama berarti menunjukkan penduduk Indonesia yang religius, menurut saya itu pandangan yang sangat dangkal. Apakah religiusitas seseorang itu terlihat dari KTP? Kasian amat ya. Jadi buat saya nggak perlu lah. Jadi mulai sekarang mari kita bersikap yang rasional, bahwa keagamaan kita itu nggak perlu ditunjukkan dalam simbol-simbol seperti dalam kolom KTP. Buat saya sih itu nggak perlu ya. Nah karena itu saya melihat bahwa ke depan itu sudah seharusnya dihilangkan. Tetapi identitas agama itu bisa ditulis di buku induk yang dapat disimpan di kantor kelurahan atau di kantor desa. Ada identitas keseluruhan atau identitas yang lebih lengkap yang dimiliki oleh semuanya, identitas seseorang sebagai warga negara itu ada di buku induk. Tetapi yang ada dalam KTP itu nggak perlu ada kolom agama di situ. Mengapa? Karena ini sering dijadikan alat untuk ya menangkap orang-orang yang tidak seagama begitu. Ketika terjadi konflik, sweeping itu kan melihat dari KTP-nya itu kan bahaya. Saya kira ke depannya kita sudah harus lebih rasional ya di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama yang tidak masuk dalam 6 agama yang katanya diakui itu, ya, ya saya mengatakan bahwa pemerintah juga sudah harusnya memikirkan kelompok-kelompok di luar 6 agama yang diakui itu, katanya diakui. Tapi sebenarnya saya juga nggak melihat ada undang-undang yang mengatakan itu diakui atau tidak diakui. Karena itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila, di mana seluruh warga negara itu sama posisinya di depan hukum. Lalu bagaimana sebaiknya tindak lanjut terkait adanya potensi diskriminasi akibat kolom agama di IKTP ini, Bu? Nah sekarang tuh sebaiknya begini, pemerintah kembali kepada konstitusi dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Di sana tidak ada agama diakui dan tidak diakui. Dan yang paling penting, itu ada keputusan tahun 2010 dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa menyebut agama diakui dan tidak diakui di negeri ini adalah inkonstitusional. Kan menarik sekali. Jadi ya sekarang ini, nggak boleh lagi kita mengatakan, oh ada 6 agama diakui, ya doi, nggak bisa lagi. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi seluruh aparatur negara itu memang mau memasukkan semua agama dalam KTP, ya semuanya harus masuk. Sunda Wiwitan, Parmalin, apalagi itu agama-agama indigenous religion atau agama-agama lokal, atau agama-agama kepercayaan yang sudah ada sebelum agama-agama besar yang katanya import itu datang ke Indonesia, datang ke Nusantara ini. Jadi pemerintah harus mengakomodasikan ya hak-hak dari penganut-penganut agama lain yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama. Demikian cendikiawan Islam liberal Musdah Mulia, saya Wendy Lim.